majelis. Mohon CEO semua berkumpul, Yuke, Keisha, Ina. Ya, Asher Gritter, pantar aja, pantar Ina, Rita, Evi, Keisha, Marsha. Yuk kita kumpul dulu, bapak-bapak, berfotonya boleh belakangan nanti setelah selesai, bapak. Enggak nunggu yang lain, udah. Marsha, Keisha, yuk sini semuanya kita kumpul. Pemusik boleh sebentar kita doa bareng. Singers semua sudah kumpul. Aku kenapa belum lihat Bapak Pendeta Yusuf ya dan Ibu? Belum ya, memang belum datang. Siapa yang belum kumpul? Rita. Paulus. Biasanya Pak Yusuf selalu awal datang. Imam di tengah, imam. Beda banget. Beda banget. Sebelum kita mulai, mohon Pak Yuke berkenan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kembali sore hari ini Tuhan percayakan pelayanan ini kepada kami. Terima kasih kalau Engkau memberi teladan dengan datang ke dalam dunia. Engkau mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, supaya menjadi sama dengan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami juga boleh rendah hati. Kami boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam kebaktian sore dan malam hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa masing-masing kami yang telah melakukan pelayanan. Kami mohon pimpinan-Mu, perkenalan-Mu, biar apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati. Kami berdoa untuk setiap orang yang turut ambil bagian mendukung melalui elektronik dan hal-hal lainnya di multimedia. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai juga. Dan terutama Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Bikman Sirait yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati supaya apa yang dipersiapkan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Baru juga akan berdoa untuk jemaat-Mu yang ada nanti di dalam perjalanan mereka Engkau hantar. Kami berdoa supaya malam hari ini, sore malam hari ini boleh menjadi kebaktian yang kami semua bersama boleh menikmati dan memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan IO untuk Agani, untuk Ibu Anies, Pak Yusuf yang sudah mempersiapkan sebetulnya. Kiranya Tuhan menuntun kami semua di dalam detik demi detik supaya apa yang kami sudah persiapkan dan akan kami lakukan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa dan Surga, kami menyerahkan diri kami semua masing-masing ada di tempat ini. Tuhan yang menguasai kami, Tuhan memimpin kami, dan biarlah semuanya ini betul-betul menjadi persembahan yang harum bagi nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Yuke. Sedikit saja pendetilan akhir sebelum kemudian kita ambil posisi masing-masing. Asher dan Greeter, setiap yang datang kita ingin mereka merasa di welcome, kita ingin mereka merasa dilayani. Ibu Ivy titip Asher. share glitter, hantarkan setiap orang sampai mereka dapatkan tempat duduk dan senyum buat mereka semua. Singers, sepenuh hati senyum di depan dan harmonisasikan gerak, jangan lupa lakukan itu. Dan kalau Bang Yusuf dan aku tunjukkan sesuatu walaupun enggak kebaca, artinya senyum dan bergerak in harmony ya, walaupun enggak kelihatan. Oke? Khusus buat prosesi gembala pukul 5.45 kita semua sudah mengambil posisi masing-masing. Kemudian prosesi gembala juga sudah berdiri sesuai dengan urutannya, Pak Bigman di depan. Kemudian ketika WL mengucapkan narasi, jemaat dipersilakan berdiri karena kita akan memulai ibadah dan akan ada kode dari aku. Prosesi akan mulai bergerak diiringi oleh solo leci. Karena hari ini adalah 24 Desember, yang akan dilakukan adalah, mohon sambil briefing dilakukan, ya Pak Bigman bisa dipasang, David tolong. Jadi leci bernyanyi solo, prosesi gembala maju ke depan. Pak Bigman akan langsung menuju pada lilin Advent menghadap jemaat. Sedangkan rombongan prosesi akan berdiri menghadap Pak Bigman, menghadap panggung, membelakangi jemaat di depan meja lilin Advent. Pak Yusuf akan langsung menuju ke atas mimbar. Kalau Pak Yusuf belum datang, saya ingin kita sepakati sekarang siapa yang akan gantikan Pak Yusuf untuk doa pembuka. Bayu ke WL. Boleh disepakati? Kalau Pak Pendeta Yusuf tidak sampai on time, siapa yang akan gantikan? Oke, berarti Pak Pendeta Yusuf atau kalau beliau tidak hadir, Roy akan langsung menuju mimbar di atas panggung. Yang lain, setelah Pak Bigman menyalakan lilin Advent ketiga, cara Pak Bigman menyalakan lilin Advent ketiga adalah dengan menggunakan korek api yang disulut dari lilin Advent kedua, dipindahkan ke lilin Advent ketiga. Korek api sudah disiapkan di depan. Semua prosesi sudah membawa lilinnya masing-masing dari sejak di sini. Kemudian setelah Pak Bigman menyalakan lilin Advent, masing-masing menyalakan lilinnya dari lilin Advent ketiga yang dinyalakan oleh Pak Bigman. Oke. Kemudian masih menghadap ke panggung ketika Pak Pendeta Yusuf mengucapkan doa pembukaan. Sesegera doa selesai, prosesi membalik badan menghadap jemaat tapi belum menyalakan lilin jemaat. Akan ada video yang dipertunjukkan, lilin sudah terpasang. Akan ada video yang dipertunjukkan, kemudian akan ada narasi dari WL yang mengisyaratkan bahwa lilin jemaat sudah bisa dinyalakan. Pada waktu itu berbagi posisi untuk menyalakan lilin jemaat dan ikuti selanjutnya. Setelah lilin jemaat semua selesai dinyalakan, kembali ke posisinya di kursi masing-masing menghadap ke panggung. Ya, sampai selesai dan ketika ada instruksi lilin dimatikan. Lilin dimatikan, kemudian lilin sudah disiapkan tempatnya di sebelah kiri meja lilin Advent. Jadi semua meletakkan lilinnya di situ. Bukan jemaat yang lain ya, cuma prosesi gembala. Oke, itu yang perlu diingat. Kemudian di akhir acara, sesegera acara diakhiri, prosesi segera mengambil tempat di depan lilin meja lilin Advent menghadap jemaat untuk fellowship, untuk berjabatan tangan. Itu yang perlu diingat. Kita ke tempat masing-masing, kita ke posisi masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ke posisi masing-masing. Pintu akan dibuka tepat pukul 6. Selamat melayani. Tuhan memberkati. tolong ke depan. Singer. Ya, di sini. Ya, Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam kebaktian perenungan terang lilin pada sore hari ini. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Jagalah suasana agar tetap tenang. Mempersiapkan setiap hati kita untuk menyembah Sang Bayi Kudus itu. Marilah kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Tuhan kita. The Son of Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh berada di tempat ini. Tanpa kasih-Mu, tanpa pimpinan-Mu, kami tidak mungkin sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan, kami merayakan kedatangan-Mu ke dunia ini. Karena itu kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, dan kami beribadah supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang kami firman Tuhan, Tuhan boleh pakai dia Tuhan. Dia melalui firman yang diberitakan kepada kami, kami semua boleh semakin mengerti. Kami semua boleh semakin dikuatkan. Tuhan sudah datang ke dunia untuk kami, orang-orang berdosa. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang melayani pada sore hari ini. Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan boleh pakai mereka untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan bila nama Tuhan sedih dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi peralatan dipakai, Tuhan memberkati supaya semua boleh berfungsi dengan baik. Dan terutama Tuhan bagi suasana tempat ini Tuhan, supaya ketika kami boleh beribadah, semua boleh berjalan baik tanpa gangguan apapun juga. Karena Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan biarlah ibadah kami pada sore ini boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Lilin dari Pendeta Bikman Sirait sudah dinyalakan dan setiap pengurus akan mengambil bagian di dalam lilin untuk masing-masing nantinya dibagi kepada kita sekalian. Sampai harus mati di kayu salib agar dapat menebus kita dari hukuman dosa. Kelahiran Tuhan Yesus yang tak pernah terpikirkan ini terlalu ajaib untuk dimengerti. Tapi Natal itulah yang terjadi. Natal itulah satu-satunya kemungkinan yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita. Dan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Sang Bapa di surga. Saatnya kita memulai dari diri kita sendiri, menyalakan kesederhanaan cahaya lilin untuk berbagi dengan yang lain. Malam kudus, malam sunyi senyap. Kita membawa terang yang indah ini, meneruskannya kepada yang lain, memberi arti bagi hidup yang telah Tuhan berikan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan sambil mengingat cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungkanlah kasih-Nya yang besar itu. Allah yang maha tinggi dan maha kudus itu adalah Allah yang mau hadir di dunia, tinggal bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Malam kudus, sunyi senyap. Dunia jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita memejamkan mata kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita merenungkan kasih-Nya yang sudah datang ke dalam dunia itu. Kita seringkali mendengar orang berkata bahwa seandainya, ya seandainya waktu itu aku ada di sana, aku tidak akan menutup pintu rumahku bagi Yusuf dan Maria. Seandainya aku tahu bahwa yang datang itu adalah juru selamat dunia, pasti aku akan menyambutnya. Dan seandainya, seandainya yang lain, yang selalu menjadi gangguan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi malam hari ini, cahaya lilin kecil ini mengingatkan kita kembali akan terang Allah ilahi itu yang datang ke dalam dunia. Apakah kita masih mau berkata, seandainya aku tahu? Atau kita mulai hari ini melalui hidup kita, kita mau melakukan sesuatu dari apa yang sudah kita tahu dari firman Tuhan. Di manakah kita? Kristus sudah hadir di dalam dunia. Maukah kita? Biarlah lilin malam hari ini menjadi saksi bagi kita. Doa secara pribadi di hadapan Tuhan, katakan isi hati kita. Nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu. Mungkin juga ada beban berat saat ini. Tapi mari kita melihat kepada Kristus yang rela menjadi manusia untuk menolong kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Maukah kita tidak lagi berkata seandainya aku tahu? Maukah kita melakukan sesuatu dari yang sudah kita tahu bagi Tuhan, juru selamat dunia? Kita angkat pujiannya sekali lagi, malam kudus, sunyi sini. Malam kudus, sunyi sedang, dunia dan benar. Dirinya yang berkuasa menghukum itu merendahkan dirinya. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, tak dibalasnya kepada kita sesuai dengan kejahatan kita, melainkan Allah turun ke dunia, inkarnasi menjadi sama dengan manusia. Alleluia, for our Lord God Almighty reign. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Thank you. hadir seperti di pesta untuk mengingat Natal ini. Tidakkah ada keprihatinan dan kesedihan hati? Tidak adakah perasaan hati kepada Tuhan Yesus Kristus yang sampai perlu hadir di dalam dunia ini karena kasihnya kepada setiap kita? Allah yang maha besar itu, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, sudahkah menjadi bagian dari hidup kita? Apakah kita berpikir supaya disukai Tuhan, kita perlu tingkat sosial yang tinggi? Atau kita berpikir kalau kita kaya raya akan membuat kita dekat dengan Tuhan? Bisa jadi kita salah berpikir mengenai mengapa Tuhan sayang kepada kita. Our God is an awesome God. Dia rela datang dari surga ke dalam dunia ini hanya karena kasihnya kepada setiap kita. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love our God is awesome God, He reigns from heaven above with wings. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wings. The silakan untuk duduk kembali. Terimalah aku dan berkatilah hidupku. Jangan biarkan aku berdosa dan masuk neraka seperti para penjahat. Sebab aku sudah pelajari seluruh kitab-kitab. Aku adalah imam kepala istana Yerusalem. Aku mengabdi pada Herodes yang selalu kujunjung dan kumuliakan. Mulialah Herodes, mulia juga Yahweh. Mulialah Herodes, mulia juga Yahweh. Itu kupakai untuk mengagungkannya dan juga untuk meredakan ketika dia murka. Akulah imam kepala Yerusalem. Dan aku berjuang untuk mendapatkannya. Menghabiskan masa kecil dengan kitab-kitab para nabi. Menghabiskan waktu di sinagoga. Menghabiskan masa mudaku di altar persembahan untuk Yahweh. Aku imam, imam kepala Yahweh. Aku adalah wakil Yahweh di dunia ini. Jadi sudah pantas aku mendapatkan dan sudah pantas aku dihormati oleh orang-orang. Aku adalah wakil Yahweh di dunia ini. Jadi sudah pantas aku menikmati perpuluhan dan segala fasilitas yang lebih dibanding orang-orang kebanyakan. Dan aku harus menikmati apa yang sudah dipersembahkan untuk Yahweh. Dan aku sah untuk merasakan apa yang sudah dianugerahkan oleh Yahweh yang Maha Pemurah. Apa salahnya membangun sinagoga yang besar dan megah? Apa salahnya apabila aku mengenakan segala sesuatu yang paling mewah? Apa salahnya? Apa salahnya? Aku menghabiskan biaya ratusan keping emas untuk mengadakan perayaan ibadah. Apa salahnya? Aku melakukannya untuk memuliakan Yahweh. Aku melakukannya untuk mengagungkan namanya. Dan itu menandakan bahwa segala sesuatu milikku kupakai untuk mengagungkan namanya. Kenapa segelintir orang masih mencap aku negatif? Mempertanyakan kenapa biaya ibadah yang sekian besar jumlahnya itu tidak dipakai untuk menolong orang miskin. Loh, itu bukan tugasku. Itu tugas pemerintah, tugas raja. Tugasku adalah menerangkan yang benar dan yang salah, surga dan neraka. Aku tidak perlu terlibat pada kesulitan-kesulitan yang ada di dunia sekitarku. Tugasku adalah menerangkan kebenaran-kebenaran. Misalnya, kutuk kemiskinan. Lihatlah, orang-orang yang bukan jemaatku hidup dalam kutuk kemiskinan. Yahweh tahu mana yang jemaatku dan mana yang bukan. Yahweh tahu menyelamatkan kutuk dari orang-orang yang menjadi jemaatku dan membiarkannya tetap pada orang-orang yang bukan jemaatku. Yang bukan jemaatku selama-lamanya akan miskin. Miskin selama-lamanya. Miskin forever. Aku tahu. Jabatanku juga ada batasnya. Dan aku merasa saat-saat itu akan tiba. Tadi malam, orang-orang Majus dari timur datang. Yerusalem heboh, istana heboh karena Herodes heboh. Imam-imam dan ahli Taurat dikumpulkan di Balairum, aku juga ikutan-ikutan heboh karena beritanya benar-benar heboh. Mereka mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Aku terpaku, lidahku geluh. Dia Herodes dengan tersenyum menanyakan, di manakah raja Yahudi yang baru lahir itu? Aku tahu senyum itu adalah senyum kemarahan. Maka aku langsung berteriak, mulialah Raja Herodes, mulia juga Yahweh. Dan imam-imam serta ahli Taurat juga turut serempak, mulialah Raja Herodes, mulialah Raja Yahweh. Herodes hanya tersenyum. Tapi aku tahu, wajah itu adalah wajah yang menyimpan keganasan di belakangnya. Aku tahu, saat-saat penderitaan itu telah tiba. Aku sudah terlalu tua untuk menyusuri jalan-jalan di Yerusalem mencari raja yang baru lahir itu. Tulangku sudah terlalu lemah untuk keluar dari istana ini. Kulitku sudah terlalu tipis untuk menantang matahari di luar sana. Dan siapa nanti yang menggantikan tugasku di istana ini? Siapa yang menjaga keluargaku? Siapa yang menjaga ternakku? Bukannya aku berusaha untuk mempengaruhi Herodes. Aku berusaha. Aku mengatakan, tidak perlu mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Majus, orang-orang kafir itu. Tetapi Herodes sudah sangat terlalu marah. Dan meskipun dia tersenyum, dia bertemu secara khusus dengan orang-orang Majus itu. Aku imam istana, aku imam kepala istana, aku tahu isi kitab-kitab, aku tahu raja yang agung itu akan datang, dan aku memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Aku memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Aku memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Aku memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Ada banyak ironi yang terjadi di dunia ini. Juga ironi ada di dalam hidup kita. Maukah kita membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mari kita mempersiapkan hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Imam di istana. Ada banyak ironi di sana. Seperti apa? Mari kita akan simak bersama, kita renungkan bersama. Pendeta Bikman Sirait akan menyampaikan firman Tuhan. Di tanganmu, ini janjiku. Senap hidupku hanya untuk Tuhan. Di tanganmu, ini janjiku. Senap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku. Aku percaya Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, bermazmur bagimu. Senap hidupku kemanapun Tuhan, aku ingin bersama. Ku bersamamu lewat suka dan duka. Ku mau hidup dalam jalanmu dan janjiku selamanya. Suci. Di surga kau bertahta, mulia milikmu, agunglah engkau, seluruh makhluk sorga sujud menyembah, siang malam memujimu. Entah mengapa, itu selalu menjadi tanya, kau datang ke dunia. Berurusan dengan kesucian semu, penuh dengan kepalsuan, namamu disebut, hati tak diberikan, ajaranmu diteruskan, keuntungan yang menjadi tujuan. Di kepalsuan itu, engkau datang. Bukan istana, tapi tempat hina, itu pilihanmu. Bukan raja, tapi hamba, itu posisimu. Ya Allah yang suci, entah mengapa engkau ada di tengah kami. Biarlah itu terpatri di dalam batin, menjadi pertanyaan yang menggugat diri, supaya kami menjadi orang yang sadar diri dan tahu diri untuk melayani, bahwa sesungguhnya datang daripadamu, kembali kepadamu, dan bahwa sesungguhnya anugerah Natal boleh kami terima dalam hina dina, bukan karena layak kami, tapi kemurahanmu belaka. Ya Tuhan, jangan biarkan kami terperangkap di lubang sama kemunafikan, kepalsuan, tetapi biarlah kami terikat dalam kesucian sejati surga yang berkuasa dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih. Imam di era Kristus memiliki peran penting dan strategi. Imam menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Ada darah domba yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Betapa hebatnya posisi imam. Ia menjadi pemimpin yang bisa menjatuhkan bukan saja penentuan salah, tapi hukuman hingga kematian yang bisa menjadi sumber celaka. Imam mempunyai posisi yang strategis, bukan saja secara teologis, tetapi sosial politik. Betapa hebatnya. Tetapi tahukah engkau, semua itulah yang membuat imam lupa. Larut dalam harta, larut dalam tahta, larut dalam apa yang didapatnya. Sehingga ia tak lagi ingat apa yang menjadi tugas utamanya. Dirinya menjadi pusat, bukan lagi Allah. Allah menjadi barang dagangan. Itulah yang dilakukannya. Betapa mengerikan. Namun, jejak itu masih nyata. Bahkan di kekinian gereja. Saudara-saudara, imam adalah tradisi mulia yang dimulai sejak Musa membawa Israel keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Dari suku Musa, Lewi, imam dipilih dari 12 suku yang ada. Imam dikhususkan, dan Harun adalah yang pertama. Saudara sekandung Musa menjadi imam. Imam dikhususkan, ia bebas dari bisnis, ia bebas dari usaha. Itu sebab perpuluhan dikirimkan untuk dikelola, melanjutkan kehidupan imam, bait Allah, janda miskin Israel, dan orang asing. Imam dikhususkan untuk memikirkan kehendak Allah, menjaga umat supaya terjaga, bukan untuk berusaha, apalagi mencari keuntungan dari sana. Betapa agungnya betapa murninya tugas imam. Namun dalam kemurnian itu pun, imam masih tergelincir. Dunia usaha ditutup baginya. 11 jatah suku diberikan padanya. Tapi imam selalu tergoda mencari ruang, pintu dan jendela untuk memainkan usaha, menambah keuntungan demi keuntungan di kehidupannya. Alangkah menyedihkan. Sejarah tragedi imam telah terjadi. Bahkan sejak awal keimaman, Harun gagal memainkan peran. Tak mampu tegas terhadap Israel yang meminta patung lembu emas. Ia terjebak dalam salah seorang imam. Mengerikan. Ketidaktegasan Harun menjadi balapetaka bagi hidupnya. Karena kedua anaknya, Nadab dan Abihu, celaka karena murka Allah, mati di tangan Allah. Panjang perjalanan sejarah imam penuh dengan duka nestapa yang memalukan. Seperti Eli yang juga kehilangan anak-anaknya karena imam yang mendukakan hati Allah. Tetapi kematian demi kematian, catatan kitab suci tidak pernah cukup untuk menjadi peringatan agar imam berhati-hati dalam kehidupan. Tragedi demi tragedi terus terjadi. Tak ada yang mati karena murka langsung Allah. Tetapi terlalu banyak yang dibuang dan kelak tertulak ketika mereka tiba di penghakiman. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Padahal mereka sudah menggugat dengan surat panjang tentang karya hebat. Aku bernubuat demi namamu, Yesus. Aku mengusir setan demi namamu, Yesus. Aku berbuat mujizat demi namamu, Yesus. Kepala gereja Sang Agung itu berdiri tegas dan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kisah perjanjian lama, peringatan keras perjanjian baru, sepertinya tak cukup untuk membuat gentar para imam supaya setia melayani Tuhan. Tradisi keimaman dijaga sedemikian rupa. Usia 25 baru mereka boleh terjun menjalankan tugas pelayanan. 50 menjadi ujung daripada pelayanan. 25, 5 tahun berjalan. 30 usia baru mereka boleh mengerjakan pekerjaan untuk membongkar pasang, membereskan kemah sembayang. Dan Yesus, Tuhan itu tertib di kehidupannya. Ia tidak seperti kebanyakan orang yang terlalu terburu-buru dan ingin menjadi pengkhotbah. Tetapi dia menunggu usia 30 untuk ditabiskan dan memulai pelayanan. Dia mentaati apa yang ideal dalam ukuran kehidupan. Karena pelayanan bukan sekedar apa yang kau khotbahkan, tapi apa yang kau demonstrasikan dari kehidupan. Saudara, dia bukan orang bodoh. Usia 12, dia bertanya jawab. Farisi tercengang. Ahli Taurat melongo. Betapa hebatnya dia. Tapi fasilida, kemampuan ekstra, tak menjadi alasan untuk menabrak sembarangan pekerjaan pelayanan. Namun imam selalu berbuat salah. Itu sebab imam tak otomatis diperkenan Allah. Imam tak serta-merta jabatan suci, terlalu banyak noda di sana. Kenalilah imammu, kenalilah kesucian, dan jangan tinggal jikalau di sana ada kepalsuan. Saudaraku, imam di istana, Herodes, raja bengis, dia paranoid yang luar biasa, maniak mengerikan. Namun, Herodes dikelilingi banyak imam, suci bukan? Legalitas tiap keputusan diwarnai oleh imam-imam dari kelompok Herodian. Saduki banyak di sekitarnya. Sejak dulu kala, kekuasaan selalu menggunakan legalitas keimaman. Celakanya, sampai sekarang gereja tak belajar mencual nilai-nilai moral untuk urusan politik murahan. Tak ada yang bangga dengan keimaman berdiri dalam menjaga kemurnian. Semua terkontaminasi, tercampur aduk di keseharian. Berita majus mengejutkan. Herodes memanggil imam. Imam yang ahli Taurat menunjukkan kelasnya yang hebat. Mereka meneliti dan menggali dengan segera menemukan jawaban. Tak perlu berjam-jam apalagi berhari-hari. Mereka tahu isi Alkitab dengan teliti. Inilah yang dikatakan Mika. Hai Bethlehem, kota kecil. Sesungguhnya engkau bukan yang terkecil. Engkau akan menjadi yang besar. Karena daripadamu lahir raja besar yang luar biasa. Betapa hebatnya pengetahuan imam, penelitian, penguasaan Alkitab, penguasaan Taurat. Tetapi ternyata mereka juga bejat. Pikirkanlah mereka yang tak belajar Alkitab, tapi sudah berani berkhotbah dan menyebut diri pendeta. Mau kemana gereja? Pikirkanlah umat yang hanya datang untuk mendengar apa yang menyenangkan telinga. Seperti raja dulu membayar nabi bernubuat bagi dirinya. Tuhan murka, haruskah kita perpanjang? Natal telah menggambarkan ironi mengerikan. Imam yang mengerti kebenaran, imam yang meneliti dan menemukan, imam yang tak tergugat, imam pengantara suci itu, imam yang hanya dia bisa masuk ke ruang maha suci, imam yang seharusnya suci, imam yang sangat mengerti isi kitab suci, ternyata tidak pernah hidup suci. Kalau kau berpikir engkau pelayan yang punya sejuta kegiatan, kalau kau berpikir engkau mampu memimpin pujian, memainkan alat musik, kalau kau berpikir kau pengkhotbah yang tenar, ratusan mungkin ribuan khotbah ada di benakmu, pasti lidahmu memilih kata, tapi jangan pikir dengan serta-merta sorga suka. Tidak. Tidak setiap orang yang menjerit dan berteriak, Tuhan, Tuhan, masuk ke surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Natal menjadi bukti ironi bait suci. Natal menjadi bukti ironi imam suci. Mengetahui tapi tak beranjak. Menunjukkan tapi tak bertindak. Mereka suka istana. Duduk berdampingan dengan singgasana sang raja. Fasilitas yang datang silih berganti. Pelayanan kelas satu yang dimiliki membuat mereka terlena. Kebenaran itu hanya barang jualan. Kekayaan itu yang menjadi tujuan. istana dengan sejuta daya tarik dunia, mengikat imam sehingga tak berdaya untuk meninggalkannya. Miris Natal itu. Si kafir Majus bertanya, si suci Yahudi, imam besar menjawabnya, Bethlehem, tempat lahir sang raja. Panjang perjalanan Majus kafir, mereka teruskan dengan sukacita untuk pergi menyembah sang raja, Mesias yang dijanjikan. Entah bagaimana imam tetap terikat dan tidak pergi ke sana. Padahal dalam tiap doa mereka ada satu kata indah yang selalu terucap sebagai sebuah bentuk permohonan yang khusus. Hosana! Hosana! Hosana! Ya Mesias, datanglah. Hosana adalah permohonan yang spesifik dan selalu mengarah kepada Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud yang belum tiba, yang akan datang di Bethlehem. Ratusan tahun berlalu sudah. Ribuan tahun tidak terasa. Sekarang imam beruntung mendengar kemungkinan besar sang raja itu datang. Tempat yang tepat. Suasana yang hebat. Sayang, imam tak berbuat. Ratusan tahun, bahkan ribuan, menunggu Mesias, janji Allah, meratap dan selalu berkata, Hosana, ya Mesias, datanglah. Tapi Mesias datang, mereka tak menyambutnya. Bagaimana mungkin si Majus kafir datang dari timur, letih tapi tak berhenti, terus mengayunkan langkah menuju Bethlehem, kota suci, untuk menemui sang bayi. Ironi, karena imam tetap di istana. Ironi yang dengan segera mudah akan terlihat dalam panggung gereja. Umat yang lebih mudah berdamai, tetapi imam berkelahi tanpa henti. Ironi yang terlihat dari panggung gereja, si kaya yang mendadak sadar dan berkata, aku hanya berfoya-foya, tidak lagi. Separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Itulah yang diucapkan Sakeus. Sementara pendeta, para pemuka agama, justru terus menumpuk kekayaan atas nama berkat Allah. Ironi tidak pernah usai. Tidakkah seharusnya menjadi pembelajaran penting? Tindakan Sakeus sudah mencela para imam-imam suci. Sejuta dali dilontarkan, imam pun perlu makan. Itu sebab mencari kekayaan. Tapi imam tidak tahu malu dan tidak pernah mau belajar dari janda miskin yang tidak pernah ribut dengan kemiskinannya dan tidak menggugat Allah mengapa ia janda. Tidak. Di kejandaannya, di kemiskinannya, di ketidakberdayaannya, ia memberikan persembahan yang harus diberikan. Tidakkah Alkitab menceritakan ironi di semua sudutnya? Karena itu maafkan aku kalau harus kau dengar kata ini. Terlalu banyak khotbah yang dibalut bungkus dengan kepalsuan belaka, hanya supaya enak di telingamu, tapi bukan kebenaran yang sungguh. Belajarlah tidak memberi telinga ini untuk apa yang kau suka, tapi apa yang Allah suka. Berkelahilah dengan niat hati yang selalu mengikat supaya kita tak berdaya dan terkurung di sana. Peganglah kebenaran, peganglah dan raihlah. Itulah kehidupan yang semestinya. saudaraku yang kekasih. Pergumulan kehidupan yang harus kita jalankan, berkelahi di kehidupan kita, bertanding untuk menyelesaikan pertempuran demi pertempuran yang tidak boleh usai dalam keseharian. Benarlah kata Kristus ketika dia mengucap kata yang luar biasa. Pilihlah kepada siapa yang kau akan mengabdi, Tuhan atau Mamon. Dia tak berkata Tuhan atau setan, karena imam tak beribadah kepada setan, tapi imam beribadah kepada Mamon. Setan tak akan merasukmu kalau kau pikir itu pekerjaan hebatnya. Setan akan melimpahimu dengan tumpukan kekayaan. Hanya satu tujuannya, supaya kau lupa sang pencipta. Cukup sebutkan namanya, tapi kau memuaskan dirimu dengan kekayaan yang ada. Kekayaan bukan dosa, tapi celaka yang luar biasa kalau kau mempertuhannya. Kekayaan bukan dosa, tapi perangkap yang mematikan kalau kau tak melayani Tuhan hanya karena kekayaan. Imam telah menunjukkan ironi yang mengerikan, menyakitkan. Mereka memilih menyembah Mamon dan bukan Allah. Tapi mulut tetap lancar terucap, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Ironi, kemunafikan tak pernah usai. Ironi, kemunafikan bergulir terus di kehidupan. Mari belajar untuk mengayunkan langkah di langkah yang tepat. Memilih bersikap. Imam memberitahu majus, Kristus lahir di Betlehem. Tapi imam tak beranjak, tak pergi ke sana. Majus yang menemukannya. Imam tahu kebenaran, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Imam tahu apa yang semestinya, tetapi tidak melakukannya. Dan imam-imam yang ada di istana bukanlah imam-imam junior yang miskin pengetahuan. Mereka imam senior. Itu dengan cepat mereka bisa menemukan tempat di mana Mesias lahir. Ironi. Ironi. Ironi. Jangan pernah berpikir suci hanya karena melayani. Jangan pernah berpikir luar biasa hanya karena memberi lebih dari separuh hartamu. Ingat, Ananias Safira mati padahal mereka sudah memberi sebagian dari hartanya. Tapi mereka mengaku semuanya. Tak ada maaf. Murka Allah tiba. Suami istri itu segera mati. Sorga tidak tertarik hartamu, karena semua kekayaanmu datang dari sana. Sorga tidak tertarik kegiatanmu, karena semua kemungkinan kegiatan pelayanan itu pun kemurahannya. Sorga mau melihat hati yang jujur, hati yang tulus. Tapi sayang, sulit ditemukan di kehidupan. Kepalsuan itu yang panjang, kepalsuan itu yang tebal, kepalsuan demi kepalsuan. Merangkak langkah kita tak mudah untuk hidup benar. Tak akan kulanjutkan mimbar ini untuk kemunafikan. Dari sini akan kuteriakkan, tidak mudah untuk berjalan dalam kebenaran. Dari sini ku teriakan, sejuta rinduku mengabdi kepada Tuhan. Selalu ada jalan licin di mana aku tergelincir, terjatuh dan menjerit. Ku sesali langkahku, ku sesali putusanku. Tapi ternyata tak berhenti. Selalu ada pengulangan. Lepas dari pendek atau panjang, tapi itu menjadi mengecewakan. Ya Tuhan, bilakah hati kami bisa menyenangkan-Mu? Tuhan sayang pada Paulus. Dijaganya rasul yang satu ini. Dijaganya rasul yang luar biasa ini. Dengan caranya yang unik. Diberikannya duri tanda cinta kasih. Paulus menjerit. Dalam sakitnya lah, ia tetap suci. Haruskah kesakitan itu tiba, baru kita bisa menjaga diri? Tapi entahlah, kalau itu harus menjadi pilihan, mari pilih itu. Ambil itu. Di kependetaanku, entah berapa tawaran tiba yang meminta untuk menjadi komisaris di perusahaan. Hasil buta tiap bulan bisa datang. Jabatan kependetaan bisa membuat itu menjadi angka besar karena aku punya kemampuan. Tak hanya kata-kata, mengelola usaha pun ada. Haruskah ku terima hanya satu kata? Ku tinggalkan usahaku, bisnisku untuk melayani dia. Dan tak akan pernah ku sentuh lagi itu. Karena melayani dia saja pun terlalu banyak yang harus ku perbaiki. Mengapa ku gerecoki dengan hal-hal yang tak perlu? Hidupku dipelihara Tuhanku. Dan aku harus mengaku. Ya baik bagiku. Mengapa aku harus menyakiti hatinya? Yang memperhatikan aku, mengapa aku harus melukai dia? Ia peduli padaku, mengapa aku harus menyimpang dari jalannya? Berat rasanya menolak tawaran yang tak dicari. Berat rasanya menolak tawaran yang datang sendiri. 1001 alasan bisa kulampirkan untuk berkata, ini jalan Tuhan. 1001 alasan bisa kukatakan, ku terima dan kuberikan untuk gerejanya. Tapi aku terlalu percaya, Tuhan punya 1000000 cara untuk mengurus gerejanya. Ia tidak perlu uang Big Man Sirait. Ia tidak perlu uangmu. Kalaupun kita memberi, itu hanya karena kau tahu dirimu dan tahu sumber berkatmu. Tak akan pernah terucap dari mulutku. Berilah untuk pembangunan gereja, maka Tuhan akan memberkatimu. No! Kalau kau rasa kau anak Tuhan, dan kau punya hati tergerak, beri. Kalau tidak, jangan. Tahan itu di pundi-pundimu. Tuhan tidak suka persembahan yang tidak tulus hati. Tak mau coba munafik. Aku suka harta, siapa bilang tidak? Aku suka mobil mewah, bohong kalau kukatakan aku tak memerlukannya. Tapi aku berkelahi dengan diriku, haruskah aku memilikinya? Haruskah aku kembali terikat di istana, lalu tidak pergi ke Bethlehem? Di Yerusalem, kota besar, dan tidak ke Bethlehem, kota kecil, di istana yang penuh dengan fasilitas. Dan bukan ke Bethlehem. Di mana harus kulepas seluruh atribut kehidupanku. Tuhan menuntut kita berani menyangkal diri agar ironi tak terulang kembali. Tuhan menuntut kita berani untuk memainkan peran kita di kehidupan supaya kita sungguh-sungguh dalam hari-hari yang kita jalani. Tuhan menuntut kita berani melucuti seluruh kebanggaan diri, cuba-cuba suci, hal yang kita anggap hebat di kehidupan kita. Bukankah kita harus berani melepas, membuangnya hanya untuk kemuliaan dia? Bukankah sudah semestinya kita belajar mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Engkau yang hidup di dalamku. Apa yang ku pakai, apa yang ku makan, semuanya kebutuhan jasmaniku. Tak membuat aku tetap hidup, maut bisa menjemputku. Tetapi hidup di dalam Dia, bersama dengan Dia, di miskinmu, di susahmu, di sakitmu sekalipun, kau akan tetap hidup karena Roh yang kekal akan memberikan kehidupan itu. Camkan dan pikirkanlah dalam dan berteriak kepada surga. Tuhan, aku di sini. Berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Berapa banyak engkau melayani Tuhanmu? Berapa berkat yang sudah kau terima? Berapa orang yang sudah kau pikirkan dan kau tolong di kehidupanmu? Aku bersyukur kepada Tuhanku. Jikalau ada waktu dan kemungkinan yang diberikannya, mengeluarkan dompetku berbagi bagi mereka yang tak punya. Thanks God! Kadangkala berat batinku harus mengeluarkan uangku untuk gereja, untuk lembaga pelayanan, untuk membackup seluruh yang dikerjakan. Karena ini kenikmatan yang harus kubuang. Tapi aku bersyukur kepada Dia. Dia memampukanku. Tuhan yang baik itu. Tuhan yang penuh kasih sayang itu. Berlombalah untuk hidup benar. Batinku akan bersorak. Bukan karena aku mengganti mobilku. Batinku akan bersorak. Bukan karena aku berpindah rumahku dan menjadi lebih mewah. Tetapi aku akan menjerit kepada Allah, buatlah hatiku bersuka ya Tuhan. Ketika kulihat karyamu, kau nyatakan lewat tangan yang berdosa ini. Ketika kau nyatakan karyamu, kulihat ada yang berubah di hadapanku karenamu. Itulah kehormatan imam yang sejati. Itulah kehormatan anak-anak Tuhan. Jangan perpanjang lagi ironi itu. Jangan buat lagi ironi itu. Jangan rusak pelayanan hari-harimu. Batinku menjerit, tapi seringkali tak berdaya. Kalau orang tua menjadi penghambat pelayanan anak-anaknya, hanya satu yang bisa kukatakan, celakalah engkau, waktu akan tiba, engkau akan menyesalinya. Dorong anakmu melayani, bawa mereka mengenal Tuhan. Hei orang-orang tua, engkau akan hanya menciptakan ironi jikalau kau tidak menanamkan prinsip kebenaran. Abaikan kepentinganmu yang besar itu. Abaikan waktumu yang luar biasa itu. Investasikan untuk anak cucumu. Bawa mereka pada kebenaran. Jangan sampai mereka melihat dan terinspirasi oleh perjalanan imam. Dan mereka memperpanjang barisan munafik karena melihat kita orang tua pemain munafik. Mereka tak berdaya bicara hanya karena mereka masih kecil. Tapi mereka merekam dengan salah. Kelak besar mereka menjadi penjahat yang luar biasa. Bukan perampok, bukan pembunuh. Tapi orang yang menyebut nama Tuhan. Tapi selalu bekerja dengan setan. Camkan itu. Pikirkan itu. Hidup tak mudah. Bukan tentang hanya kita. Anak cucu kita. Hidup tak mudah. Bukan hanya soal perut kita, batin kebenaran itu. Isi perutmu, itu penting. Tapi mengisi batinmu, berkali-kali lebih penting. Camkan itu, kalau kau mau bahagia. Tanya aku, maka aku akan berkata jujur. Tuhan mencukupkan aku dengan caranya. Tanya aku akan berkata jujur. Batinku puas dengan banyak hal yang dikerjakannya. Itu membuat aku malu dan selalu berkata. Belajarlah puas dengan berkat Allah, tapi jangan pernah puas melayani Dia. Itu sebab aku belajar untuk tidak berhitung apa yang kulakukan. Karena sudah semestinya aku hanya hamba yang tidak berguna. Jangan tambah lagi ironi Natal itu. cobalah berkelahi dengan keinginan diri dan lihatlah nikmat ilahi akan kau alami. Andai kata imam pergi dan mengayunkan langkahnya ke Bethlehem, betapa sempurnanya pelayanan mereka. Sayang, mereka tak beranjak, tetap di istana. Andai kata imam sadar dan kemudian berteriak, ini dia, Hosana. Tapi ternyata tidak. Tragedi itu nanti akan terulang lagi. Yesus berjalan menuju Yerusalem, bukan Bethlehem. Itu lahirnya. Orang menyambut dia dan berkata, Hosana, Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Perpaduan dengan mazmur yang sangat indah. Mereka tak tahu apa yang mereka ucapkan. Padahal mereka sedang bernubuat dengan luar biasa. Hosana! Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Betul! Itulah Hosana yang kita tunggu. Ya, Mesias datanglah. Ini! Tapi beberapa hari kemudian, mereka berteriak. Sama kerasnya, bahkan lebih keras. Tapi bukan Hosana. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ironi di kematiannya, ironi di kelahirannya. Pikirkan, pikirkan, pikirkan, pikirkan. Itulah kitab suci. Itulah kitab suci. Itulah kitab suci. Bacalah dan tersentaklah. Maka semakin mengertilah aku kenapa dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Aku tidak menjadi pengemis. Aku tidak menjadi merengek untuk isi perutku. Karena dia mencukupkannya. Maka aku tahu bagaimana harus mencari dia lebih dulu. Urusan dia hidupku, entah berapa panjang itu, bukan bisnisku. Ayo saudara-saudara, malam ini menjadi malam perenungan kita. Jangan lagi tragedi Yerusalem terjadi. Ingat, Yerusalem pusat pemerintahan bangsa pilihan. Ingat, Yerusalem pusat keagamaan di mana bait suci ada. Dan ingat, Yerusalem membuat keputusan. Di sana, Mesias itu lahir, tapi imam tak pergi. Di Yerusalem kota yang sama, imam rapat dan berkata, diwakili oleh Kayafas, lebih baik orang ini mati, satu orang mati untuk keselamatan seluruh bangsa. Dalam nada benci yang gila, para imam rapat memutuskan untuk menyalibkan Yesus anak Allah. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Selalu aku berusaha mengumpulkanmu, tapi engkau lari ke sana dan kemari. Tiap kali pergi, dan kalau saya berbicara dari gereja yang disebut gereja air mata, dari Bukit Zaitun menatap ke Bukit Sion, sepelemparan batu, dan bisa melihat itu dalam duka. Kubayangkan megahnya bait Allah dulu kala, sekarang kemegahan Masjid Al-Aqsa. Begitu terlihat jelas, lalu kupikirkan dia yang meratapi Yerusalem, Yerusalem. Ironi, bukankah itu kota suci? Kenapa Yesus meratapi? Dari Natal sampai ke kematiannya, bait Allah hanya berbuat salah. Dari kedatangan pertama sampai kelak kedatangan kedua, gereja hanya memperpanjang barisannya. Betullah kata Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kau mau jadi yang sedikit itu? Jadilah sungguh-sungguh. Karena kalaupun kau sungguh-sungguh, tak berarti hidupmu dipentung sana dan sini. Tapi hanya kerelaan untuk berbagi. Kalaupun berkurang kekayaanmu, akan berlimpah kebahagiaanmu. Karena banyak orang akan berkata, terima kasih, kehadiranmu adalah Natal bagiku. Itukah kita? Karena kehadiran orang Kristen pun sering ironi. Natal dikumandangkan nyanyian silih berganti. Segala sesuatu dipertontonkan. Padahal yang Allah minta hanya satu. Hati yang murni. Ingatlah kalimat ini. Kemanakah Yesus pergi jika Natal tiba? Belasan tahun saya selalu memakai kisah ini. Belasan tahun saya selalu diingatkan. Yesus tidak akan pernah pergi kepada fakir miskin karena gereja mendadak sadar dalam pelayanan. Gereja tidak akan pergi ke penjara karena di penjara silih berganti Natal dipertontonkan. Gereja tidak akan pergi ke panti Werda karena anak cucu mendadak menjadi ramah. Pasti panti Werda penuh. Tahukah engkau kemana Yesus pergi? Lagu Natal tetap sama. Perjalanan Yesus tetap sama. Ia akan berjalan, berjalan, berjalan, berjalan. Mengetuk pintu yang hancur hati. Mengetuk pintu. Kalau-kalau ada yang berkata, ya Yesus, masuklah. Ini aku. Dia tetap mencari hati yang kosong. Bukan hati imam. Hati yang hancur. Bukan hati imam. Dia mencari hati yang hancur, yang lulu luntuk, yang rendah, yang merasa tidak ada apa-apanya. Bukan hati imam atau imam kepala, imam besar. Tidak. Yang dicarinya hati yang menjerit. Bukan hati Big Man Sirait. Bukan hatimu kalau tidak menjerit. Tapi hatimu, hatiku kalau memang menjerit dan mengaku dengan jujur. Di sini aku. Ia tetap memilih tempat yang sama. Ketika orang sadar akan kehinaannya, ia akan lahir di sana. Di sana dia akan ada. Ironi, jangan ulangi. Akhirnya, menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Di manakah kita tiap Natal tiba? Awas. Jangan terjebak di ironi yang sama. Amin. Tundukkan kepalamu. Hari-hari panjang kita lalui. Tumpukan kesalahan datang silih berganti. Semakin hari semakin tinggi. Ada daya kita untuk memperbaiki. Makin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, hidup kita makin celaka. Tapi tak pernah sadar diri, itulah kita. Selalu menambah masalah demi masalah. Ironi demi ironi datang silih berganti. Hari ini, Natal ini, mari kita perkecil Yerusalem. Hari ini, Natal ini, mari kita perkecil Bethlehem. Kita perpendek jaraknya. Tak memerlukan waktu panjang. Karena dia adalah orang di sekitar kita. Istri, suami, anak, orang tua, mertua, mantu, besan. Apa yang bisa kita kerjakan? Adakah di antara kita damai itu? Adakah di antara kita Natal itu Yesus yang lahir? Yang membawa damai bagi orang yang diperkenannya. lihatlah, hitunglah, dan berdoalah. Tuhan, tolong kami. Putar lingkaran jalanmu, lihat sekelilingmu, handai taulan, keluargamu, sahabatmu. Jangan-jangan persahabatan selalu terucapkan, kebersamaan selalu tertampilkan, tapi hati tak pernah menyatu. Tidakkah itu kita tinggal di istana, istana kita seperti imam. Keluarlah, tinggalkan istanamu. Datang, nyatakan kasihmu. Kalau memang engkau ingin berkemenangan di hidupmu. Lihatlah sejauh mana engkau berdarah untuk pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan tentang dirimu dan kebesaranmu, harga dirimu yang tersinggung dan tersobek, tetapi tentang pengabdianmu, sangkal dirimu. Jangan bertata di situ terus seperti imam di istana, tapi tinggalkan istana. Besar kepala, istana ponga, istana yang membuat kamu menjadi celaka. Berikanlah dirimu untuk dia, layanilah dia. Imam ada di istana, tak pergi ke Bethlehem, jangan tiru dia. Sangkallah dirimu, pikullah salibmu, maka lampu Natal sejati akan menyala di hidupmu. Terang, terang, terang dunia tak akan terbantah. Bapa di dalam surga, kau tahu hati dan pikiran kami, kau tahu hidup kami, karena tidak ada yang tersembunyi. Karena itulah malam ini di perenungan kami, di malam suci Natal ini, kami mau menanggalkan jubah kesombongan kami. Kami mau menanggalkan jubah egois kami, masa bodoh kami. Kami mau menanggalkan jubah kemunafikan kami. Kami mau menanggalkan segala jubah yang tidak kau sukai. Meninggalkannya, meninggalkan istana yang selama ini kami cintai. Kami mau ke Bethlehem, kota kecil. Kami mau ke tempat hina, tapi mulia. Kami mau sujud menyembah kepadamu. Hidup di pimpinanmu. Sehingga sungguh hidup kami menjadi berbeda. Karena terang di tengah kegelapan. Hidup kami jadi saksi nyata. Kualitas hari-hari kami tak terbantah. Kami bukan budak harta. Kami bukan budak cinta diri. Kami bukan budak materi. Kami bukan budak hedonis. Kami adalah hamba, budak Allah. Yang sadar betul kami bukan apa-apa. Melakukan karena sudah semestinya. Biarlah segala puji hormat, biarlah segala mulia kembali kepadamu, ya Tuhan Sang Raja Natal yang sesungguhnya. Terima kasih, tolong kami di hari-hari kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami serahkan tiap langkah kami. Terima kasih kalau kami boleh melayani, kesempatan boleh mengabdi diri. Tetapi Tuhan, jamah hati kami, supaya hati jadi suci, supaya hati terikat ke Bethlehem, sehingga kami tak mencipta ironi baru, melayani dalam kemarahan, melayani dalam kebencian, melayani tapi tak memberi hati pada Engkau Yesus Kristus Natal yang sejati. Terima kasih Tuhan, bermurah hatilah, memberi kami hadiah Natal yang sejati, cinta kasih, kesadaran diri. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan dimampukan Tuhan, bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli. Sebelumnya saya jemput Anda untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Tetapi semua itu ada karena ada orang majus yang mau berangkat dari negerinya menuju Bethlehem. Tetapi ada hati yang tulus dan niat yang jujur untuk menyembah Allah yang hidup dan memberikan yang terbaik bagi Raja alam semesta. Mereka demikian percaya kepada pemberitaan kitab suci. Mereka demikian sungguh di dalam pengharapan akan juru selamat. Tidakkah kita ingin juga seperti orang majus itu? Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Ada dua amplop persembahan yang dapat kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Dan ada persembahan khusus yang dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam kotak persembahan di depan setelah Bapak Ibu memberikan melalui kantong persembahan. Baik, di saat Ibu Bapak berikan persembahan, saya akan memberkati dengan pujian. Oh, Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of the Savior's birth. Long later, it seems that there are binding till He appears in the soul. For yonder green, a new and glory small. Fall on your knees, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul berdiri. Kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami sembah, yang kami puji di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan. Karena sesungguhnya semua persembahan kami juga daripada-Mu. Bahkan seluruh hidup kami, nafas hidup kami, kesehatan kami, keluarga kami, semua juga adalah pemberian-Mu semata. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau menjadi manusia. Engkau mengosongkan diri-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa ini. Sesungguhnya kami harus mati, tetapi oleh penebusan-Mu Tuhan, kami boleh memanggil Engkau Bapa dan kami menjadi anak-Mu. Sehingga sangatlah beralasan kami terus mengucap syukur, dan ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa kiranya pengurus mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Bapa Surgawi, inilah doa dan persembahan kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam hal hidup ini, dialog akan selalu menjadi indah. Membaca firman Tuhan selalu akan menjadi penting. Berdoa adalah bagian dari nafas hidup kita. Dan bahkan perenungan akan kasih Kristus selalu akan menjadi yang utama. Tetapi semua itu akan menjadi sia-sia dan percuma tanpa kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah Natal tahun ini akan menjadi titik balik bagi hidup kita? Maukah kita mencegah ironi ini terjadi di dalam hidup ini? Marilah kita mengakhiri ibadah perenungan terang lilin pada malam hari ini dengan menaikkan pujian syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Above to me. Masing-masing. Ingatlah, Kaisar Augustus Octavianus dalam perintah sensus yang tak disadarinya ternyata menjadi alat surga untuk mendorong Maria ke Bethlehem. Ingatlah, Majus dari Persia, kafir yang bukan bangsa pilihan itu, mendapat kemurahan Allah. Berita surga yang diresponnya berjalan jauh ke Yerusalem hingga berakhir di Bethlehem, menyembah sang Natal suci itu. Dua orang kafir, raja dan majus sang bijaksana, ada dalam warna lukisan Allah tentang Natal, tetapi imam dari bangsa pilihan justru tak terlibat. jauh dari Natal itu. Ironi, ironi, ironi. Jangan buat ironi lagi. Dengan hidup tak sesuai kehendak Sang Suci, Yesus Kristus Tuhan kita. Nikmatilah hidup, berdamai dengan Dia, maka damailah hatimu, puaslah batinmu. Jangan takut. Kalau kau jujur, menjerit, kau tak sendiri. Ia akan menyertai. Berkatnya ada bagimu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, Natal yang sejati, dan penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam Natal, saudara-saudara. Dan besok akan menjadi selamat hari Natal. Saudara yang kekasih, ada satu hal yang ingin saya selalu ingatkan. 24-25 menjadi standar di dalam lingkungan pelayanan gereja Reformasi Indonesia adalah Natal. Nah kalau 24, begitu saudara datang, saudara kumpul di luar kan ya, lalu beramah-tamah dulu, jam 6 pintu dibuka, saudara akan dapat lilin. Jadi kalau saudara terlambat, saudara tidak ikut malam terang lilinnya. Saya agak khawatir kalau kemudian malaikat tidak mengenali. Karena itu biasakanlah datang untuk tidak terlambat. Kita bantu IO, kita ada di depan sana. Nah yang kedua, sejak kita masuk lilin dinyalakan, itu sudah menjadi perenungan kita. Maka memang disebut malam terang lilin atau lilin terang. Menjadi malam kontemplasi. Nah besok Natal adalah perayaan. Jadi selalu memang ada perbedaan. Karena gereja ini membangun tradisi, memperkaya ibadah. Lain kebaktian yang biasa, nanti lain seminar, nanti lain lagi apa yang kita sebut sebagai perjamuan kudus. Pasti ada dua berlututnya, Jumat Agung dan seterusnya. Ya, saudara-saudaraku, yang kedua, tiap tahun, mengawali tahun, mulai tahun ini, dan tahun depan, dan seterusnya, kita sudah mempersiapkan 10 tema memasuki tiap tahun. Kemarin kita bicara perspektif waktu, tujuan hidup, dan begitulah terus. Ya, ada 10 tema besar yang akan disampaikan kali 4, 40. Itu Januari. Lalu kira-kira Maret, ya, atau Februari, tergantung nanti Jumat Agung, kita masuk 7 seri. Ada 7 pergumulan tentang salib, yang ketujuhnya itu berakhir di pas Jumat Agung. Nah, 7 kali 10, 5 sudah selesai. Persiapan saya sudah 9, saya tinggal 1 lagi untuk melengkapi 10. Nanti itu akan terus berulang. Sehingga ada 70 khotbah seputar salib, 40 khotbah seputar waktu dan tujuan hidup. Lalu kemudian kita bergerak lagi, Jumat Agung selesai Paskah. Paskah pasti subuh, jam 5 pagi. Digabung semua seperti hari ini digabung. Saudara atur betul ambil belajar. Sesudah Paskah selesai, nanti ada kenaikan. Kita sudah menetapkan kenaikan itu trilogi kenaikan. Trilogi adalah 3 khotbah seri tentang kenaikan. Sehingga nanti diharapkan 10 tahun sudah ada 30 khotbah tentang kenaikan. Memaknai dari berbagai sudut. Doakan saya supaya Tuhan tambahkan hikmat seperti apa yang sudah diberikannya. Saya bersyukur, tadinya saya tidak terbayangkan bisa membuat seri 7 salib. Waktu kedua saya pikir ketiga bagaimana, 3, 4 bagaimana. Tetapi hari ini sudah 8 dan masuk sudah 9. Thanks God. Bagi saya itu upah. Tidak terlalu penting apa yang tambah dalam hidup ini, tetapi itu bagi saya adalah kebahagiaan tersendiri. Kemudian ada hari reformasi bulan apa? Tes, bulan apa? Oktober. Pasti yang tidak pernah merayakan reformasi tidak akan pernah ngerti. Reformasi itu Oktober. Nah, kita membuat reformasi 2 sisi. 2 kali 10 nanti jadi 20 khotbah tentang reformasi. Kita sudah mengangkat Musa, kita sudah mengangkat kemudian Elia, lalu kita akan mengangkat tokoh-tokoh dalam Alkitab dari PL sampai PB yang mereformasi pada zamannya. Begitu pula di abad kemudian, kita sudah mengangkat Martin Luther, kita akan berbicara Calvin, kita akan berbicara yang lain-lainnya. Nah, itu kita kerjakan. Saudaraku, 20 khotbah soal reformasi. Apa itu reformasi? Apa itu transformasi? Ya, saya pakai kesempatan ini karena waktu reformasi mungkin saudara tidak datang. Gereja kebablasan salah kaprah. Inilah repotnya kalau gereja tidak mengerti. Gereja bukan transformasi, gereja reformasi. Hendaklah hidupmu terus-menerus diperbaharui. Pembaharuan budimu. Pembaharuan budi yang menciptakan perubahan. Reformasi melahirkan transformasi. Reformasi adalah Ecclesia Reformanda Semper Reformata. Itu gereja yang terus menerus diperbaharui, tidak pernah berhenti. Apa yang bisa terus menerus memperbaharui? Bible, sola scriptura. Nah, semangat itu kita bangun. Transformasi adalah politik, karena akan mencari pola. Kita punya terminal namanya Alkitab. Jadi kalau saudara transformasi, bisa-bisa saudara bablas jauh dari Alkitab. Nah, itu politik memang tidak punya. Undang-undang dasar Indonesia bisa diamandemen. Di seluruh republik di dunia ini, apapun bisa diamandemen. Tapi Alkitab tidak bisa diamandemen. Karena itu tidak perlu transformasi, tapi reformasi. Tapi bukan reformasi kalau tidak mengakibatkan transformasi. Jadi kritis ya, mana politik, mana teologis, saudara belajar di sini. Mana filosofis, mana sosiologis. Kita gali semua. Kemudian sesudah reformasi, Oktober, tiba apa? Halo? Natal. Nah, pada waktu Natal, kita akan melakukan rally Natal. Ada 4 khotbah. Ya, 2 sebelumnya, saudara tidak hadir. Sekarang hadir, besok belum tentu. Jadi saya pikir saudara berpeluang membuat ironi yang baru. Karena perlu 4 untuk mengerti. Jadi untuk tahun depan siapin 4-4. Ya, saya bergumul terus dan berdoa. Untuk Natal sudah ada 10, kali 4 dan 40. Tapi beberapa kemarin saya berpikir, ada beberapa hal khotbah Natal yang akan saya, dari 10 ini saya akan perbaiki lagi untuk lebih mendekati. Dan saya akan berbicara perspektif nubuat realita politik zaman Israel lalu kembali ke dalam PB. Bagaimana kemungkinan itu bisa begitu presisi? Tahun ini saya memikirkan tentang Immanuel dan di dalam situasi politik Raja Ahaz. Bagi saya itu mencengangkan. Ya, jadi ini akan saya adopt lagi, saya angkat lagi dan masukkan dalam seri khotbah untuk tahun berikut. Saudara, penggalian ini tidak sederhana. Tapi terima kasih kepada Allah yang baik membukakan banyak rahasia untuk bisa kita mengerti. Sehingga di gereja ini 7 kali 10 70 tambah 4 kali 10 40 110. 110 ditambah 3 kali 10 30 170. Ditambah 20 190 ditambah 40 berapa itu? 230 seri khotbah. Lain lagi khotbah minggu, khotbah seminar. Ya. Nah, sorry ada tambah lagi antara Oktober dengan itu masih ada khotbah. Ya, seminar kita 4. Kalau tahun lalu kita berbicara tentang siapa yang ingat? 4 tahun lalu. Halo. Pengakuan iman rasuli. Apa itu pengakuan 4 kali diseminarkan? Tahun ini kita akan seminar konsili. Apa itu konsili? Nah, ini akan menjawab dan menelanjangi Van Braun dengan segala teorinya. Ya. Nah, teori-teori yang berkembang sekarang itu kita gugurkan. Nah, ambil, hadir. Ya, itu 4. Lalu tahun depan itu akan kita gali doa Bapa kami dari berbagai perspektif yang luar biasa. Banyak orang membicarakan itu. Tetapi maafkan saya harus mengatakan satu bagian. Mendekati Alkitab secara komprehensif memang bukan barang mudah. Menelaah dan menelusuri mengapa seperti ini, seperti itu sangat indah sekali. Jadi selalu ambil waktu hadir dan belajar. Kalau saudara bilang, Pak, saya majelis di gereja saya enggak bisa ikut tempat Bapak. Saudara bukan diundang jadi jemaat di sini, maafkan aku. Oke, saudara boleh belajar lalu bawa ke gerejamu. Sukacita aku. Tapi jangan lupa, kalau nanti akhir zaman, beritahu kau tahu dari khotbahku. Supaya aku kebagian upahnya. Ya, biarlah Tuhan mencatat itu, bukan? Karena bagiku tidak saudara jadi jemaat lalu luar biasa. Dan terakhir, kita memang di sini kos. Namanya juga anak kos-kosan begitu ya. Jadi kita sedang bergumul untuk satu tempat. Januari ada kemungkinan lagi dalam pembicaraan. Seluruh persembahan hari ini, persembahan besok dikumpulkan ya untuk pengadaan gedung gereja. Tapi kalau dapat, kalau enggak dapat gimana, Pak? Kita juga enggak pusing. Kalau Tuhan suruh kita diaspora merantau terus-menerus, tidak jadi masalah. Tapi kalau Dia mau kasih, pasti itu waktunya. Ya akan selalu indah. Amin. Ya, jadi enggak usah kalian berdoa lalu memastikan Januari Tuhan buka jalan pasti ada. Jangan. Kalau mau berdoa katakan Tuhan berikan kami kalau kehendak-Mu. Kalau tidak tutup pintu. Tolong doanya begitu ya. Supaya kita juga wanti-wanti dalam hidup ini. Oke? Dan jangan juga tumpang gedung-gedung, saudara tumpang tangan untuk GRI demi Tuhan. Jangan merampok dengan cara suci. Ya, sudah biasa-biasa saja. Tuhan memberkati, terima kasih untuk IO untuk malam ini dan besok. Karena IO menciptakan satu ide dan sebetulnya ide ini pernah juga kita kerjakan tetapi waktu itu saya bukan pengkhotbahnya ya. Nah, besok akan ada kolaborasi. Kolaborasi apa dalam khotbah ini? Silakan datang ya. Saya tidak akan cerita. Dan yang tidak datang pasti itu menyedihkan. Ya. Dan yang terakhir, adakah di antara saudara yang baru pertama kali ikut beribadah bersama dengan kami di sini? Yang baru pertama kali bisa angkat tangan? Baru kali ini datang. Oke, bisa berdiri Bapak Ibu? Silakan berdiri supaya nanti ada pengurus memberi ucapan selamat. Ada formulir yang di sini. Yang baru pertama kali silakan berdiri. Nah, yang depan belakang atau kiri kanan, kalau ada menyalami saudara itu orang Kristen. Yang tidak menjabat tangan saudara pasti bukan Kristen. Itu saya pastikan ya. Jadi yang Kristen ya beri salaman ya, kalau enggak duduk saja ya. Baik, selamat datang. Tuhan memberkati ya. Tuhan menolong kita. Sampai ketemu besok jam berapa? Jam 6. Karena saya tidak tahu akhirnya ini agak-agak macet. Apakah 25? 26 25 besok jadi macet saya juga enggak ngerti. Tapi baik juga kita memprepare waktu kita ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Iya, sebentar Pendeta Bikman Sirait dan pengurus akan berdiri di depan. Silakan Bapak Ibu bisa bersalaman sebelum pulang dan jangan lupa besok tanggal 25 Natal perayaan kita jam 6 sore. Jangan terlambat karena nanti akan dibuka dan pintu waktu dibuka baru jemaat bisa masuk bersama-sama. Kita akan merayakan Natal, perayaan Natal besok di tempat ini juga. Selamat malam, Tuhan memberkati. I am here because of your